بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد insyaallah melanjutkan pembahasannya pada daras at-tasi' yang ke-9 ad-daras at-tasi'u pelajaran yang ke-9 sampai sekarang insyaallah pada tamrin yang ke-12 ya, terakhir tentang kila dan kilta pada tamrin ke-10 dan ke-11. Berikutnya, tamrin yang ke-12. Thaniya asyara yang ke-12. Ta'ammalil amsilata li dhanika wa tanika. Ya. Ta'ammalil amsilata. Perhatikan contoh-contoh ini. Li dhanika wa tanika. Untuk dhanika dan tanika. Ya, di sini ditunjukkan contoh-contoh untuk dhanika dan tanika. Ya, perhatikan masing-masingnya penggunaannya. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini sebuah buku atau sebuah kitab. Ya, buku yang ditunjuk jumlahnya 1. Ya. Maka lafaz kitab di situ bentuknya mufrad karena bukunya 1. Jumlahnya 1. Nah, kemudian isim isyarahnya untuk menunjuk sesuatu yang jumlahnya 1 dengan lafaz hadza. Ini. Jadi sesuai. Makna dengan lafaz sesuai, penggunaannya sesuai, isim isyarah juga demikian. Ya, untuk mufrad, untuk sesuatu yang jumlahnya 1. Hadza kitabun. Ini sebuah kitab, sebuah buku. Ya. Jadi hadza isim isyarah untuk mufrad, untuk sesuatu yang jumlahnya 1. Ya. Kemudian kalimat yang selanjutnya, hadzani kitabani. Hadzani kitabani. Ya, ini 2 buah buku. 2 buah kitab. Jadi buku yang ditunjuk jumlahnya ada 2. Ada 2 buku atau 2 kitab. Kemudian dikatakan, ditunjuk kedua kitab tersebut dengan kalimat ini. Hadzani kitabani. Ini 2 buku. Nah, jadi di sini hadzani ini adalah isim isyarah untuk menunjuk sesuatu yang jumlahnya 2. Untuk tasniyah, sesuatu yang jumlahnya 2. Ini. Dan itu tadi diperjelas dengan khobarnya dalam kalimat ini, kitabani. Ya, ini isim mutanna. Isim yang menunjukkan jumlahnya 2. Ya, sesuai isim isyarah ya, kedudukannya sebagai mubtada digunakan untuk mutanna atau tasniyah. Dan khobarnya juga demikian. Ya, bentuk isim mutanna. Jadi, Hazani ini adalah isim isyarah untuk tasniyah atau musanna, untuk menunjuk sesuatu yang jumlahnya dua. Kemudian dilihat dari jenisnya tadi, kitabun ataupun kitabani, ini muzakkar. Jenis kata ya, ini muzakkar. Ini. Jadi musanna, muzakkar. Baik, ini hadzani. Kemudian kalimat yang di bawahnya. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Ini mobil. Ini sebuah mobil. Ya, sayyaratun mufrad. Kemudian muannas. Ya, diisyaratkan, ditunjuk dengan isim isyarah ini. Hadhihi. Ya. Hadhihi. Ini isim isyarah untuk muannas mufrad. Ya, kemudian dibentuk menjadi musanna. Mobil yang ditunjuk jumlahnya ada dua. Ya, maka kalimatnya menjadi ini. Hatani sayyaratani. Hatani sayyaratani. Ini dua mobil. Ya, mobilnya ada dua. Ini dua mobil. Nah, di sini isim isyarahnya dengan lafaz hatani. Ini hatani. Ini isim isyarah untuk muannas musanna. Ya, muannas yang perempuan, kemudian musanna yang jumlahnya dua. Ini. Jadi ini isim-isim isyarah. Jadi penggunaan isim isyarah disesuaikan dengan jumlah dan jenisnya. Itu. Di antaranya disesuaikan dari sisi jumlah dan disesuaikan dari sisi jenisnya. Dan juga disesuaikan dari sisi apa? Jaraknya. Jarak antara pembicara dengan sesuatu yang ditunjuk tadi, jaraknya itu dekat ataukah jauh. Ya, karena untuk menunjuk sesuatu, mengisyarkan sesuatu, ya ada kaitannya dengan jarak, terkait dengan jarak. Yang ditunjuk itu dekat ataukah jauh. Ya, secara kenyataan kan demikian. Sehingga ini dari sisi yang lain, ini jarak itu juga mempengaruhi penggunaan lafaz pada isim isyarah. Kalau yang disebutkan tadi, hadza, hadzani, hadzihi, dan hadzani, ini isim isyarah lil qarib. Lil qarib, untuk yang dekat. Untuk yang jaraknya dekat. Ya, dengan tadi masing-masing penggunaannya dari sisi jumlah dan jenisnya. Tapi kesamaannya semuanya ini untuk yang qarib, untuk yang dekat. Ya. Nah, kemudian berikutnya. Ini untuk yang ba'id, untuk yang jauh. Ingat dalam pembahasan terdahulu di awal-awal pelajaran ini dari jilid yang pertama ya sudah disampaikan. Jadi isim isyarah itu ada lil qarib untuk yang dekat dan ada lil ba'id untuk yang jauh. Ya, lafadznya berbeda. Sekarang untuk yang ba'id, yang jauh. Zalika qalamun. Itu sebuah pena. Itu sebuah pena. Ya, ini zalika ya sesuai dengan makna yang ditunjukkan ya dalam kalimat ini. Jadi ataupun juga dulu pernah disampaikan. Jadi zalika ini isim isyarah untuk muzakkar mufrad. Ya, untuk muzakkar mufrad, kemudian dari ba'id yang jauh. Jadi untuk laki-laki yang satu, jumlahnya satu, bendanya atau sesuatu yang ditunjuk itu satu. Ini dengan lafaz zalika. Itu jauh, jaraknya jauh. Kemudian untuk mufrad, muzakkar. Kemudian digunakan untuk tasniyah atau musanna, untuk sesuatu yang jumlahnya dua. Maka menjadi seperti ini. Zanika qalamani. Zanika qalamani. Itu dua pena. Ya, ada dua pena yang jaraknya jauh. Kemudian menunjuk kedua pena tersebut sambil mengucapkan ini. Zanika qalamani. Itu adalah dua pena. Ini. Jadi ini zanika isim isyarah lil ba'id untuk yang jauh, kemudian muzakkar dan mustanna untuk laki-laki, dan mustanna atau tasniyah untuk jumlah dua. Ini makna atau fungsi dari zanika isim isyarah lil ba'id untuk yang jauh, muzakkar, kemudian tasniyah atau mustanna yang jumlahnya dua. Berikutnya, tilka madrasatun. Tilka madrasatun. Itu sebuah sekolah. Ya, sekolahnya satu. Maka dikatakan ini, tilka madrasatun. Itu sebuah sekolah. Jadi tilka isim isyarah lil ba'id untuk yang jauh. Kemudian mufrad jumlahnya satu. Dan mu'annas, perempuan. Ya, madrasatun termasuk mu'annas. Ini untuk yang mufrad dengan tilka. Kemudian digunakan untuk yang tasniyah, jumlahnya dua, sekolahnya ada dua yang ditunjuk, maka menjadi seperti ini. Tanika madrasatani. Tanika madrasatani. Itu dua sekolah. Ini. Jadi ini tanika isim isyarah lil ba'id untuk yang jauh, ya. Kemudian lil mu'annas untuk yang perempuan, dan mustanna untuk yang dua, atau tasniyah untuk yang jumlahnya dua. Ini. Nah, tadi yang disampaikan dalam perintah, perhatikan contoh-contoh untuk zanika dan tanika. Jadi ini dua yang akhir ini. Jadi zanika dan tanika adalah isim isyarah, ya, lil ba'id untuk yang jauh, lit tasniyah untuk dua, untuk sesuatu yang jumlahnya dua. Kemudian bedanya, kalau zanika untuk muzakkar, kemudian tanika untuk mu'annas. Ini, jadi penggunaan isim isyarah itu selalu disesuaikan dari sisi jumlah mufrad ataukah mutanna ataukah jama', kemudian dari sisi jenis, ya, muzakkar ataukah mu'annas, kemudian dari sisi jarak, dekat ataukah jauh, ya, qarib ataukah ba'id, ya, ini. Dan juga untuk yang jama' nanti ada aqil dan ghairu aqil, itu juga perlu diingat, ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan isim isyarah. Kemudian contoh yang lain dalam penggunaannya dalam kalimat. Yang pertama, haza akhi. Haza akhi. Ini saudaraku. Wadhalika sadiqi. Wadhalika sadiqi. Dan itu adalah sahabatku. Ini satu orang yang ditunjuk, masing-masing satu orang. Satu orang yang dekat dan satu orang yang jauh. Maka dikatakan ini, hadza akhi, ini saudaraku. Wa dzalika shadiqi, dan itu sahabatku. Ini. Contoh yang berikutnya, yang kedua. Hadzani kitabaya. Hadzani kitabaya. Ini dua buku saya. Ingat pembahasan sebelumnya, ya. Musanna diidofahkan pada ya mutakalim. Kitabaya. Dua buku saya. Ya. Jadi ini dua buku saya. Bukunya ada dua. Kitaba. Ini musanna dengan alif. Adapun nunnya dihilangkan karena menjadi mudhaf. Ya, jadi yang ditunjuk atau musyar ilaih ini mutanna. Maka isim isyarahnya tadi menggunakan lafaz hazani. Ya, ini dua buku saya. Wadzalika wadzanika, assalamualaikum. Wadzanika kitaba zamili. Wadzanika kitaba zamili. Dan itu dua buku teman saya. Bukunya juga ada dua, yang letaknya jauh. Ada dua buku juga, tapi yang itu punya temannya. Maka untuk menunjuk dua buku tadi yang jauh dengan lafaz ini, dzanika kitaba zamili, itu adalah dua buku milik teman saya. Ini ya. Jadi perhatikan penggunaan isim isyarah sesuaikan dengan tadi keadaannya. Bisa dilanjutkan? Hatanil hafilatani tasirani ilal jamiati wa tanika ilal maqari. Ini adalah dua bis ini Saroyasiru berjalan. Keduanya berjalan menuju kampus. Iya. Dan itu menuju bandara. Iya. Dan dua itu. Iya. Hatanil hafilatani tasirani ilal jami'ati wa tanika ilal matari. Ya. Nah, ini perhatikan hatanil hafilatani. Ini seperti dulu pelajaran di awal-awal jilid pertama yang nanti bisa dimurojaah kembali. Jadi isim isyarah kalau diikuti isim yang berawalan alif lam, ya. Misalkan hadzal kitabu. Hadzal kitabu. Nah, maka di sini apa? Al-kitabu itu sebagai badal dari hadza. Artinya secara makna sama. Ya. Antara hadza dengan al-kitabu, antara isim isyarah dengan isim yang ma'rifah dengan alif lam yang terletak sesudahnya. Ya. Jadi ini bukan suatu kalimat, bukan mubtada khobar. Ya, tapi ini badal. Hadza itu mubdal yang dibadali, ya, mubdal. Adapun al-kitab, isim yang berawalan alif lam, itu sebagai badalnya. Artinya ya, secara makna sama, yang dimaksud sama antara hadza dan al-kitab, antara isim isyarah dengan isim yang berawalan alif lam tersebut. Ya. Hadzal kitabu misalkan li Muhammadin, nah, baru ini khabarnya li Muhammadin, milik Muhammad. Buku ini milik Muhammad. Ya, hadzal kitabu li Muhammadin. Ini buku milik Muhammad. Ya, atau maksudnya buku ini milik Muhammad. Ini jadi perhatikan, ingat kembali susunan seperti ini ya. Ini bukan mubtada khobar, bukan jumlah ismiyah. Hadzal kitabu. Ini satu tarkib, satu susunan ya, badal dengan mubdalnya. Nah, maka nanti ketika sesuatu yang ditunjuk itu berubah ya. Kalau yang hadzal kitabu itu contoh dasarnya, contoh asalnya dengan mufrad mudzakkar ya. Nanti ketika itu berubah jumlahnya dari mufrad menjadi musanna atau tasniyah ataupun nanti menjadi jamak. Ya, maka kaidah ini tetap. Ini tetap susunan badal dengan mubdalnya. Ataupun ketika jenisnya berubah, ini muzakkar nanti berubah menjadi muannas, ya ini tetap susunan badal tadi. Ya, artinya isim yang setelah hadza atau isim isyarah itu badalnya. Ya. Tidak mempengaruhi atau tidak mengubah susunan kata-kata tersebut, ya, tetap ini, ya. Seperti di sini tadi, hatanil hafilatani. Hatanil hafilatani. Hatani isim isyarah diikuti isim yang berawalan alif lam. Dan juga diperhatikan secara konteksnya, ya, di situ kemudian diikuti tasirani ilal jami'ati. Ya, berarti di sini hatanil hafilatani, al hafilatani ini badal dari hatani. Ya, bukan khobar tapi badal. Ya, seperti tadi hadzal kitabu dan yang semisalnya. Ya. Khobarnya ya kasirani, jumlah fi'liyah itu sebagai khobar. Ini. Jadi ini hatanil hafilatani tasirani ilal jami'ati. Dua bis ini, hatanil hafilatani, dua bis ini tasirani ilal jami'ati, berjalan ke kampus, ke universitas, berjalan menuju universitas. Watanika ilal mafari, dan itu menunjuk dua bis yang lainnya yang jauh jaraknya menuju ke bandara. Jadi ada dua bis yang jaraknya dekat dan ada dua bis yang jaraknya jauh. Untuk dua bis yang dekat dikatakan kalimat yang pertama tadi, hatanil hafilatani tasirani ilal jami'ati. Dua bis ini berjalan ke kampus menuju ke universitas. Kemudian dua bis yang jauh tadi dikatakan wadanika ilal mafari, dan dua itu ke bandara, menuju ke bandara. Artinya maksudnya dua bis yang itu menuju ke bandara. Ini. Jadi dari isim isyarah yang digunakan itu bisa diketahui jumlah dan jenisnya dan jaraknya. Tanika, oh, berarti ini mutanna untuk dua, jumlahnya dua. Kemudian ini mu'annas, sesuatu yang mu'annas, ya, atau yang dianggap mu'annas. Kemudian ini ba'id, jaraknya jauh. Ya, ini. Berikutnya. Liman hadhihi dafatir. Dafatiru. Dafatiru. Hiya lizainika. Lizainika ta libaini. Iya. Milik siapa buku tulis ini? Buku tulis dia. Lizainika. Dia milik dua. Iya, dua pelajar. Dua pelajar itu. Iya. Liman hadhihi dafatiru? Liman hadhihi dafatiru? Milik siapakah buku-buku tulis ini? Jadi buku tulisnya banyak. Ad-dafatiru ini jamak, ya. Jamak dari ghairu aqil. Ya, sehingga di situ dihukumi jamak ghairu aqil, ya. Dia dihukumi mu'annas mufrad. Maka di situ isim isyarahnya dengan hadhihi, dan pada jawaban diganti dengan bomir hiya. Ya, karena ad-dafatir itu jamak ghairu aqil. Ingat, jamak dari ghairu aqil ini dihukumi sebagai mufrad mu'annas secara lafaz. Sehingga hal-hal yang terkait dengan itu akan digunakan lafaz yang mufrad mu'annas seperti isim isyarah dan bomir. Ini. Ya, mengulang kembali, ya, diingat kembali. Kemudian ad-dafatiru ini badal dari hadhihi, kedudukannya sebagai mubtada, ya, mirofa, sehingga dibaca ad-dafatiru. Ya, liman hadhihi dafatiru, milik siapakah buku-buku tulis ini? Hiya li dzainika talibaini. Hiya merujuk pada ad-dafatir tadi. Jadi buku-buku tulis itu milik dzainika talibaini. Dua pelajar itu. Ya, jadi yang jumlahnya dua, pelajarnya. Kalau buku tulisnya banyak. Yang dua itu pelajarnya, siswanya ada dua. Ini, zainika talibaini. Dua siswa itu. Ini. Nah, di sini, zainika. Ya, kalau di atas tadi tidak dicontohkan. Zainika, mana? Ya, tidak ada. Ya. Nah, karena di sini kenapa? Karena ada huruf jar. li zainika. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya isim isyarah untuk tasniyah atau untuk musanna, untuk menunjuk sesuatu yang jumlahnya dua, itu mu'rab sebagaimana i'rab pada musanna. Artinya dia bisa berubah lafadznya sebagaimana pada isim musanna, ketika dalam keadaan rofa dengan alif, ketika dalam keadaan nasab dengan iya, dalam keadaan jar juga dengan iya. Sehingga dari contoh yang ditunjukkan di atas tadi ya, untuk musanna hadzani, hatani, zanika, tanika, itu dengan alif ya, pada za dengan alif, hatani, ta dengan alif, zanika, za dengan alif, tanika, ta dengan alif. Karena di sini dalam keadaan rafa, ya, sebagai mubtada dalam contoh-contoh di atas tadi, ya rafa, maka dengan alif tersebut, sebagaimana isim musanna. Ya, isim musanna ketika rafa itu ditandai dengan alif. Ya, pada pembahasan sebelumnya sudah ya, insyaallah. Ini. Nah, kemudian ketika nanti dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar, maka alifnya itu berubah menjadi huruf ya. Ya, berubah menjadi huruf ya, dan itu menjadi tanda nasabnya atau tanda jarnya, sebagaimana pada isim musanna ketika nasab atau ketika jar, ya, isim musanna itu berubah, ya, alifnya berubah menjadi ya, jadi tanda nasabnya dengan ya, tanda jarnya juga dengan ya pada musanna ini. Jadi sebagian ulama berpendapat demikian. Jadi isim isyarah untuk musanna atau untuk tasniyah itu mu'rab, bisa berubah keadaan huruf akhirnya sebagaimana i'rab pada musanna. Ini, sehingga di sini pada contoh yang keempat tadi dikatakan li zainika. Karena ada lam, lam itu huruf jar, maka di situ menjadi zainika. Alifnya yang semula zanika, alifnya berubah menjadi ya. Zainika ini. Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat tidak demikian ya. Tapi itu di luar artinya di luar pembahasan ini, di lain waktu insyaallah. Ya, untuk sementara itu dulu ya. Baik. Jadi ini yang jelas penggunaannya dalam keadaan rofa ataupun dalam keadaan nasab dan keadaan jar itu berbeda untuk isim isyarah untuk tasmiyah atau musanna ya. Ketika rafa tadi dengan alif, hadzani, hatani, zanika, tanika. Ketika nasab dengan iya, hadzaini, hataini, zainika, tainika. Ketika jar juga dengan iya, hadzaini, hataini, zainika, tainika. Berikutnya. Launu zainika sayyarataini jamilun. Warna kedua itu indah. Ya. Launu zainika sayyarataini jamilun. Ya, warna dua mobil itu indah, bagus. Ya, mobilnya ada dua. Ya, zainika sayyarataini, dua mobil itu. Ya, di sini zainika sebagai mudhaf ilaih dari launu. Ya, launu mudhaf ya, ini. Karena mudhaf ilaih ya, dia majrur ya, maka di situ dengan ya, tainika. Ya. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam, Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, fadzalika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi. Fadzalika, maka itulah, itu atau itulah, burhanani, dua burhan, dua bukti atau dua hujjah, min rabbika dari Rabbmu, ila fir'auna kepada Fir'aun, wa mala'ihi dan para pemukanya, ya, tokoh-tokoh yang ada di sekeliling Fir'aun, ya, pemukanya ya. Ini zalika burhanani, itu dua burhan, dua bukti. Ya. Ini seperti contoh yang di atas tadi ya. Ini. Jadi ini isim isyarah untuk tasniyah, untuk sesuatu yang jumlahnya dua. Masih terkait dengan ini pada tamrin yang berikutnya, salita asyara. Wa'fil faraghi fima ya'ti. Letakkan pada tempat yang kosong berikut ini isma isyaratin munasiban lil ba'idi. Isma isyaratin munasiban, isim isyarah yang sesuai, lil ba'idi, untuk yang jauh. Isim isyarah yang sesuai untuk yang jauh. Ya, perhatikan masing-masing kalimatnya, keadaannya. Nah, kalau letakkan di situ isim isyarah yang sesuai untuk yang jauh. Contoh awalan yang pertama. Hadza baiti. Hadza baiti. Wa dzalika baitu akhi. Wa dzalika baitu akhi. Kenapa dzalika? Karena baitu mufrad. Yang ditunjuk musyar ilaih, yang ditunjuk itu mufrad. Baitu akhi, rumah. Rumahnya satu. Nah, maka di situ isim isyarahnya dzalika. Ya, hadza baiti, ini rumah saya. Wa dzalika baitu akhi, dan itu rumah saudara saya. Contoh yang kedua. Hadzani akhawaya. Hadzani akhawaya. Ini dua saudara saya. Ini adalah dua saudara saya. Wa dzalika. Wa dzalika zamilaya. Wa dzalika zamilaya. Dan itu dua teman saya. Dan itu dua teman saya. Karena di sini yang ditunjuk masing-masingnya tasniyah atau mutanna, jumlahnya dua. Ya. Untuk yang dekat tadi hadzani akhawaya. Untuk yang jauh ya dengan dzanika. Dzanika zamilaya. Itu dua teman saya. Berikutnya dilanjutkan. Hatani bintaya wa tanika bintaya ukti. Binta ukti. Iya. Hatani bintaya. Hatani bintaya. Ini dua putri saya, dua anak perempuan saya. Wa tanika binta ukhti. Wa tanika binta ukhti. Dan itu dua putri saudari saya. Ya, dua putri dari saudari saya. Ya, keponakan perempuan ya. Ini. Wa tanika, isim isyarahnya tanika. Ya. Berikutnya. Iftah hazaini hazainil bataini. Ya. La taftah. Apa? Dua yang itu. La taftah. Jangan kamu buka itu. Dua pintu itu. Apa? Tainika. Oh, tainika. Tainika. Iya, tainika. Karena di sini sebagai maf'ul bih ya. Seperti yang tadi, iftah hadzainil babaini. Hadzaini. Ini maf'ul bih dari iftah. Maka dia nasab atau mansub. Ya, kemudian tandanya dengan ya tadi, hadzaini. Maka untuk yang jauh juga dengan iya. Pintu ya. Al-babain pintu mudzakkar. Berarti apa? Zainika. Bukan tainika tapi zainika. Karena mudzakkar. Ya, la taftah zainika. Muzakar, musanna, ya. Zanika ketika marfu dalam kalimat ini dia mansub sebagai maf'ul bih, maka dengan maka alifnya diubah menjadi ya. Zainika. Iftah hazainil babaini. Bukalah dua pintu ini. La taftah zainika. La taftah zainika. Jangan engkau buka itu, dua pintu itu. Dua itu. Ya. Gimana dalam bahasa Indonesia? Jangan kamu buka yang itu. Sambil menunjuk dua pintu yang jauh. Ya, atau maksudnya, jangan kamu buka kedua pintu itu. Ya, tapi dalam bahasa Arab cukup dikatakan, La taftah zainika. Ya, tidak perlu disebutkan al-babain. Tidak perlu. Ya. Cukup yang pertama tadi. Ya. Berikutnya. Ya waladu iksil hataini sayarataini la taksil tainika. Ya. Hai anakku, wahai anak muda, cucilah kedua mobil ini dan ya, jangan cuci kedua mobil itu. Ya. Ya waladu ighsil hataini sayyarataini. Ighsil hataini sayyarataini. La taghsil tainika. La taghsil tainika. Ya. Wahai nak, wahai anak, ya waladu, ighsil hataini sayyarataini. Cucilah dua mobil ini. La taghsil tainika. Jangan kau cuci itu, dua yang itu. Maksudnya dua mobil itu. Ini la taghsil tainika. Ini jadi ini isim isyarah untuk tasniyah, untuk dua, sesuatu yang jumlahnya dua atau musanna. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Tidak ada, kita lanjutkan. Berikutnya Rabi'ah Asyara yang ke-14, tamrin ke-14. Hati mudhari' al af'alil atiyati. Berikan, datangkan bentuk mudhari' dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya, di sini disebutkan beberapa fi'il madhi. Ya, kemudian disuruh mendatangkan mudhari'nya. Ya. Sahaba. Bagaimana mudhari'nya? Ya, dengan fathah karena dia tiga huruf ya, maka perhatikan harakat ain kalimahnya ya habu dengan fathah ya habu ya ya sesuai konteksnya, bisa menarik atau menyeret ya, sesuai dengan konteks kalimatnya. Ada beberapa makna ya sesuai dengan konteksnya. Kalau dalam pelajaran ini kemarin menarik uang dari bank itu ya, itu. Berikutnya ghammadha, ini sulasi yang ada huruf tambahannya, berarti dia bisa dikiaskan, ada wazannya. Ghammadha mudhari'nya yughammilu. Ya, insyaallah nanti dalam beberapa pelajaran mendatang akan dipelajari ini ya. Yughammilu. Ghammadha yughammilu. Ya, memejamkan. Ya. Kalau yang sulasi yang ada huruf tambahannya itu mudah. Jadi tinggal menghafalkan wazannya atau pola dari fi'il-fi'il tersebut, nanti tinggal diterapkan seperti wazan tersebut. Ya. Kalau yang sulasi mujarrad yang masih asli tidak ada tambahan, itu harus menghafal. Nah, ini perbedaannya ya. Menghafal tadi harakat pada ain kalimahnya. Artinya tidak semua bisa diterapkan atau dikiaskan untuk yang sulasi mujarrad ini. Nanti insyaallah akan dipelajari ya. Kemudian kafa. Mudhari'nya apa? Yakfi. Ya. Yakfi. Ya. Ba'a. Kafa cukup atau mencukupi. Kemudian ba'a hilang. Ya, yadhi'u. yadhi'u ini bermakna hilang. Ba'a yadhi'u hilang. Ini bentuk mudhari'nya. Khamisa asyarah, yang ke-15. Hati jam'al asma'il atiyati. Datangkan, berikan bentuk jamak dari isim-isim berikut ini. Arikatun. Apa arikah? Sofa. Jamaknya? Ara'ik. Ya. Halal ara'ik yang zurun. Ya. Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran ya. Ara'ik. Ini. Ara'iku. Ini. Ara'iku. Ini. Jamak dari arikatun. Ara'iku. Ya. Mabalagun. Jumlah. Atau. Ya, hasil penjumlahan. Atau yang semisalnya. Ya, mabalighu seperti masajidu, madarisu, mabalighu. Mamno minasarf ya. Ini. Ajirun. Ajirun. Ya. Kalau bahasa asalnya ya orang yang bekerja dengan untuk upah atau orang upahan atau karyawan atau pegawai atau yang semisalnya. Ini ajirun. Jamaknya ujara'u. Yes. Ujara'u. Ini. Kemudian siwarun. Apa? Gelang ya. Siwarun gelang. Jamaknya aswiratun. Ada dua bentuk jamak ya. Yang pertama aswiratun, yang kedua asawiru. Ya. Siwarun ada dua bentuk jamak. Yang pertama aswiratun, yang kedua asawiru. Hissatun. Apa? Hissasun. Ya, hisatun jamaknya hisasun. Ya. Ini hisasun, hisas. Ya. Itu jamak dari hisatun. Apa kemarin hisatun? Ya, nanti dicari ya. Jam pelajaran. Ya, jam pelajaran ya. Berikutnya. Tadi sa'asyara yang ke-16. Hati mufradal asma'il atiyati. Berikan, datangkan bentuk mufrad dari isim-isim berikut ini. Berarti isim-isim di sini jamak ya. Nah, kemudian mufradnya apa? Hunudun. India. Orang-orang India ya. Hunudun, orang-orang India. Itu jamak. Kalau hanya satu orang India ya. Hindiyun. Dengan ya yang tasdid. Yang ada syaddahnya. Hindiyun. Ini seorang, satu orang India. Jamaknya hunudun, orang-orang India. Yang semisal ini Yahudun, Yahudi, orang-orang Yahudi. Yahudun. Kalau satu orang Yahudi, Yahudiyun. Ini ya, ini semisal. Berikutnya dualun. Negeri-negeri atau ya, dualun, negeri-negeri atau negara-negara. Apa? Ini jamak ya, mufradnya daulah. Ya, daulatun, daulah. Negeri atau negara. Ini daulah. Fawakihu, buah-buahan. Fawakihu, jamaknya mufradnya apa? Fakihatun ya. Fakihatun. Ini. Ayo. Berikutnya. Sabi'a asyara yang ke-17. Ya. Al-amru min ata ya'ti iti. Nah ini, ini pada fi'il ata ya'ti. Ata itu fi'il maudhi. Kemudian mudhari'nya ya'ti. Lalu bagaimana fi'il amarnya? Nah, kalau kalau tidak ada sesuatu yang perlu diperhatikan, tidak ada sesuatu yang berubah atau berbeda dari keumuman, tidak perlu dibahas. Sesuai dengan keumuman fi'il amr, fi'il maudhi, mudhari' amr, ya sesuai dengan keumumannya, mestinya kan demikian. Tapi di sini dipelajari, artinya disampaikan, dibahas. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang perlu diperhatikan, ada perubahannya. Ada yang berubah dari asalnya. Al-amru min ata ya'ti. Datang ya, artinya datang ya, ata ya'ti. Datang. Ata fi'il maudhi, ya'ti fi'il mudhari'. Nah, bentuk amarnya ternyata di situ menjadi apa? Iti. Amarnya menjadi iti. Ya. Nah, asluhu ya, asalnya adalah iti. Jadi iti ini secara asal adalah iti. Ya, sampai di sini dulu. Nah, jadi pembentukan amr ya, mengingat kembali, mengulang kembali ya. Pembentukan fi'il amr itu berasal dari fi'il mubarak ya, dari fi'il mubarak. Dengan apa? Dengan menghilangkan huruf mubarak ya. Langkah pertama, huruf mubarak dihilangkan. Kemudian perhatikan huruf akhirnya. Langkah yang kedua, perhatikan huruf akhirnya. Kalau huruf akhir itu huruf illah ya, huruf akhir fi'il mubarak itu huruf illah, maka itu juga dihilangkan huruf illah yang akhir itu. Ya, huruf illah itu alif atau wawu atau ya. Kalau itu ada pada fi'il, ada pada huruf akhir fi'il mudhari', maka dihilangkan huruf illah yang akhir tersebut ketika dibentuk menjadi amr. Ya, sehingga tadi dari ya'ti ya, panjang ya, ya'ti dibentuk amr, maka huruf mudhari' hilang, ya-nya hilang atau mudhari' hilang, kemudian ya yang akhir juga hilang. Ya, asalnya kan ati ini ya. Nah, kemudian karena awal kata ini sukun, ditambahkan hamzah wasal. Kemudian dikasrah karena harakatnya kasrah ya. Ya, sehingga menjadi ati. Ini asalnya. Pembentukan fi'il amr dari fi'il mudhari' seperti ini. Ata, ya'ti, ati. Asalnya demikian. Lalu nah, dari asal ini lalu di situ disebutkan i. Ini yang semula i ya dengan hamzah i. Ini kemudian hamzahnya diubah menjadi ya. Sehingga menjadi i. Ya, menjadi iti. Dari i menjadi i. Ya. Asalnya iti menjadi iti. Ini perubahan yang terjadi pada kata ini. Ya, artinya apa? Ya tidak dikiaskan pada yang lainnya. Wallahu a'lam. Yang kita di sini pada kata ini, khusus pada pembahasan tentang kata ini. Ata ya'ti amarnya menjadi iti. Asalnya iti. Ya. Jadi di situ hamzah yang huruf asli atau hamzah yang sesudah hamzah wasal itu di istilahnya dilunakkan. Ya. Dari iti menjadi iti. Jadi hamzahnya diubah menjadi huruf ya. Karena sesuai, supaya sesuai dengan kasrah yang sebelumnya pada hamzah wasal itu. Iti. Ya. Ini. Nah, tetapi ada catatannya ya. Apakah mutlak semuanya harus diubah? Perhatikan. Kalau ini berada di awal kalimat, maka menjadi seperti ini. Iti. Dengan ya. Seperti di surah apa? Ituni. Langsung minum di surah. Apa ayatnya? Ada. Iya, itu juga salah satunya. Tapi di surah yang lain, di juz 26 kalau tidak salah, apa 25 ya, 25 atau 26 ada itu IT. Ya. Nah, kemudian di sini walakin atau walakinna. Kalau walakinna alhamzah tsaniyata. Kalau walakin alhamzatu tsaniyatu. Walakin akan tetapi alhamzatu tsaniyatu ta'udu ba'dal wawi wal fa'i. Akan tetapi hamzah yang kedua ini tadi ya. Jadi isti. Jadi kan di situ bertemu dua hamzah. Yang pertama hamzah wasal. Kemudian yang kedua hamzah yang asli dari fi'il tersebut. Nah, yang berubah menjadi ya itu hamzah yang asli. Tetapi di sini dikatakan hamzah yang kedua yang berubah menjadi ya tadi ini ta'udu, kembali. Kembali ke aslinya, kembali ke asalnya. Ba'dal wawi wal fa'i, sesudah wawu dan fa. Ketika dia terletak sesudah wawu dan sesudah fa. Menjadi seperti ini. Wa'ti, fa'ti. Nah, jadi kalau fi'il amr ini didahului wawu atau fa, maka hamzah ini yang semula berubah menjadi ya, dia kembali ke hamzah lagi ketika ada wawu atau fa. Ya, sehingga menjadi wa'ti atau fa'ti. Ya. Zalika, kenapa? Li'anna hamzatul ula fi hadhihi halati tuhdafu fi nutqi. Karena hamzah yang pertama pada keadaan ini dihilangkan dalam ucapan. Ya, kalau ada wawu atau fa yang mendahului, hamzah yang pertama itu hamzah wasal, ini dihilangkan dalam ucapan. Ya. Sehingga ketika hamzah yang pertama hilang dalam ucapan, maka dia langsung ke hamzah yang kedua tadi. Yang aslinya hamzah tadi. Sehingga apa? Ya tetap dengan hamzahnya saja, tidak usah diubah menjadi ya. Diubah menjadi ya itu karena ada dua hamzah. Kalau hamzah yang pertama tidak diucapkan, tidak ada, ya maka hanya ada satu hamzah, ya sudah tetap dengan hamzahnya tersebut. Ya. Atau dia kembali ke hamzah lagi. Ini ya. Kemudian lahir, perhatikan. Anal hamzatul amri tuhdafu fil kitabati aydan. Bahwasanya hamzah amr tersebut dihilangkan dalam penulisan. Ya, juga dihilangkan dalam penulisan. Fi hadhil kalimati, pada kata ini. Ketika didahului wawu atau fa, hamzah amr yang hamzah, termasuk hamzah wasal ini ternyata juga dihilangkan dalam penulisan. Jadi dari lafadznya dihilangkan, penulisannya juga dihilangkan ketika didahului oleh wawu atau fa itu. Ya, sehingga di situ menjadi wa'ti, fa'ti. Ini. Ya, jadi perhatikan tulisannya. Tidak ada hamzah wasalnya atau hamzah amrnya. Ya, ini wa'ti, fa'ti. Ini. Kemudian secara makna, ata bisyai'i ai ahdarahu. Ya. Makna dari ata bisyai, ata kemudian diikuti huruf ba. Huruf ja ya, ba bi. Ini bermakna apa? Ahdara. Menghadirkan, mendatangkan. Ya. Ini makna dari ata bisyai, bisyai. Jadi datang dengan sesuatu. Ya, maksudnya mendatangkan sesuatu tersebut. Ya. Taqulu, engkau katakan misalnya ma ataitu yauma bidaftarin nahwi. Ma ataitu yauma bidaftarin nahwi. Hari ini saya tidak mendatangkan atau saya tidak membawa buku tulis nahwu. Ya. Ini ataitu kemudian disertai huruf ba. Ya, maka di sini membawa atau mendatangkan. Ini. Wa fi tanzili, di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat yang ke-258, qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada Namrud ya, fa innallaha ya'ti bisyamsi, maka sungguh Allah itu mendatangkan matahari. Ya'ti bi, ada ba ya, ya'ti bisyamsi, mendatangkan matahari. minal masyriqi, dari arah timur. Ya. Jadi bukan datang dengan matahari. Bukan, tetapi mendatangkan matahari. Ya, menghadirkan matahari. Minal masyriqi, dari masyriq. Fa'ti biha minal maghribi. Lalu maka datangkanlah ia dari maghrib. Datangkanlah matahari itu dari arah barat, dari arah tenggelamnya. Ini ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala dzalika li Namrud. Ini beliau mengatakan ini kepada Namrud. Ya. Menantang Namrud. Ya, fa'ti biha minal maghrib. Wahai Namrud, datangkan matahari dari barat. Ya, enggak bisa. Ya, karena itu kekuasaan Allah ini ya. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi, fa'ti biha minal maghribi. Ya, sungguh Allah itu mendatangkan, menghadirkan matahari dari timur, lalu maka datangkanlah dia dari barat. Ya, jadi bukan datang dengan matahari, bukan seperti itu. Ya. Tadi contoh yang lain di surah Al-Ahqaf, Allah mengungkung di surah Al-Ahqaf, di situ ituni. Ya, kalau tulisannya dengan hamzah, ituni. Ini salah satu contoh ya. Di dalam mushaf di situ ditulis dengan hamzah ituni. Nah, kalau itu dibaca, karena di situ sebelumnya ada tanda wafal ya, ada perhentian tanda waqaf alaikum. Nah, kalau dia dibaca di awal ayat, di awal kalimat, maka itu langsung diubah dalam bacaan dengan iya. Jadi dibaca dengan ituni. Ituni. Tapi kalau dia bersambung dengan ayat yang sebelumnya, dengan kata yang sebelumnya, maka dia kembali ke hamzahnya. Fis samawati tuni. Atau di surah Al-Kahf juga disebutkan yang semisal itu ya. Jadi ini. Atau dalam beberapa surah yang lain juga demikian. Ini. Jadi ini tentang fi'il ata ya'ti dengan fi'il amarnya iti, yang asalnya iti tadi. Ada yang ditanyakan dari ini? Oh, di surah Al-Kahfi itu atuni ya, bukan iti tapi atuni. Berbeda. Atuni. Ya, hanya panjang ya. Atuni. Ini fi'ilnya ata yuati. Ati. Ini berbeda. Ya. Kalau ini ata yati iti atau iti, kalau yang ini ata. Ini dua huruf ya. Ya, asalnya hamzah kemudian alif. A, ini ada tambahan alif sesudah fa kalimah. Ata yuati ati. Ya, kalau ini juga bermakna mendatangkan. Ini tanpa huruf ba, tanpa jar, ini sudah bermakna mendatangkan. Kalau yang ata yati, ini datang. Tapi kalau disertai huruf ba, bermakna mendatangkan. Ini ya, atau membawa. Ini. Ya, ini dulu untuk malam ini. Alhamdulillah, selesai pelajaran yang ke-9 ya. Walaupun minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.